Disangka-sangka engkau begitu sayang mengkhianati cinta suci ku ini. Kenapa hancurnya ku rasakan tulusnya cinta. Thank you. Yang inilah suara hatiku. Tanpa kamu hidup ini tak berarti. Tanpa kamu jiwaku terasa sunyi. Tetapi hatiku yang berbicara. Thank you. Karena Thank you.

Sendiri di mana? kau ingat buruknya. Sejuta lainnya tak ada. tiada gunanya selain